Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka kita awali amal malam ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis, kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi. Man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada anak kecil, tidak sayang kepada remaja. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, maka mereka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin di akhirat nanti tidak diakui sebagai umat Nabi. Maka anak-anakku, remaja-remaja, saya sayangi semua. Adapun pemimpin-pemimpin kita, kita hormati. Bil khusus sahibul hajat, keluarga besar Tuan Haji Andi Samsudin Arsad beserta seluruh keluarga. Lalu kemudian Bapak Gubernur beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan. Begitu juga dengan Bapak Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Para habaib, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tadi saya masuk dari masjid ini, saya tidak tahu posisinya masuk dari pintu mana, yang jelas saya lihat tidak ada jamaah. Ini kenapa sunyi betul ini masjid? Mana jamaahnya? Rupanya masuk dari pintu belakang. Dari pintu depan sudah tidak bisa masuk lagi, melimpah ruah jamaah. Datang dari tempat yang jauh. Allahu Akbar. Begini rupanya orang Tanah Bumbu kalau pengajian. Ramai. Selama ini hanya di streaming saja saya lihat. Tanah Bumbu hadir. Tanah Bumbu hadir. Malam ini hadir semuanya. Masya Allah. Sekarang banyak ustaz yang takut ke masjid karena banyak orang gila. Tapi di Tanah Bumbu tidak ada ketakutan. Bapak Kapolda hadir kita bersama kita malam ini. Bapak Kapolres hadir. Hadir semuanya. Foto saya sudah di like and share. Tidak akan ada lagi fitnah-fitnah di alam ghaib maupun di alam nyata insyaAllah. Saya mendengar cerita sudah lama bahwa ada seorang hamba Allah yang dibukakan Allah pintu rezeki, tapi tetap sayang kepada ibu. Sampai-sampai saya mendengar cerita Ustaz Somad, kalau mau deal perusahaan, mau deal or no deal, tidak bertanya kepada konsultan, tapi bertanya dulu kepada ibu, ini setuju atau tidak. Maka salah satu motivasi saya datang kemari, mau berjumpa dengan perempuan yang luar biasa yang melahirkan anak itu. Tapi ternyata malam ini baru saya tahu, rupanya sudah meninggal dunia. Dan tadi kita bacakan kenduri arwah. Saya ingin jumpa, saya ingin melihat wajahnya, bagaimana bentuk orangnya. Tapi rupanya langkah rezeki pertemuan maut dalam genggaman kuasa Allah. Tapi bersedih hatikah kita? Tidak. Karena pahala dari orang hidup tetap sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Betul. Malam ini kita berada di sini, salat isya berjamaah, berdoa, berzikir, baca doa arwah, maka pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Sekarang ada orang nanya ke saya, Ustaz Somad, kalau saya kirim Al-Fatihah untuk orang meninggal, sampai apa tak sampai? Saya bilang sampai. Mana buktinya? Siapa nama bapakmu? Abdullah. Bacakan. Untuk bapakku Abdullah Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim wa ad-dallin. Amin. Sampai enggak Pak Ustaz? Sampai, saya bilang. Mana buktinya sampai? Kan enggak balik lagi. Itu menunjukkan sampai. Wah, ini Ustaz ngawur. Mana dalilnya? Dia tanya dalil. Sekarang lagi musim, lagi tren, mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal kalau kita sebut dalilnya, dia pun tak tahu. Dalil pertama, kata Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya setelah dikubur, setelah ditimbun, jangan pulang. Itu bukan mayat kucing. Dia bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Pada bagian kakinya, bacakan ujung akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai untuk orang meninggal dunia. Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Dua, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Khalifah Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah 5 ayat Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakiku, bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat Lillahi ma fis samawati wal ard, sampai habis. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai pada orang meninggal. Di mana kami bisa lihat ini? Dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah. Tiga, Nabi lewat di suatu makam, dicabutnya pelepah korma, fasaqahu nisfain, dibelahnya jadi dua, ditusukkannya ke makam satu lagi. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ke makam? Kata Nabi, pelepah korma ini ketika dia basah bertasbih, tasbih pelepah korma sampai kepada orang yang sudah mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran Abdul Somad. Siapa yang mengatakan bacaan Quran Abdul Somad tidak sampai, berarti Abdul Somad lebih hina daripada pelepah korma. Sampai. Empat, kata Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah Al-Mukarramah, Fatihah sampai kepada orang meninggal dunia. Mana dalilnya? Seandainya Fatihah tidak sampai, tidak mungkin dibaca dalam solat jenazah. Allahu Akbar Al-Fatihah, itu menunjukkan sampai. Seandainya tidak sampai, Allahu Akbar, enggak sampai. Al-Fatihah sampai pada orang meninggal dunia. Lima, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Qur'an, kalau mereka baca sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, the best, paling mantap, paling bagus, dibacakan sekhatam Quran 30 juz, hadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah. Siapa yang tidak sanggup baca Quran 30 juz, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran, Yasin. Baca Yasin pun tak sanggup, bacalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun kau disusukannya, kenapa kau tidak sanggup membacakan Al-Fatihah? Tapi yang paling bagus adalah bersedekah air. Inilah yang senang datang. Apalagi kalau dua botol. Datang Sa'ad. Sa'ad ini sangat sayang pada ibunya. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai atau tidak?" Kata Nabi, "Tasaddaq, bersedekahlah. Silakan kau sedekah, pahalanya sampai." Lalu Sa'ad bertanya, "Ayyu shadaqatu afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Nabi menjawab, "Saqiyul ma," memberi air minum. Itu yang paling afdal, maka kasih air minum. Kenapa air minum paling afdal? Karena di gurun pasir Saudi Arabia, Makkah Madinah susah mendapatkan air. Adapun di tempat kita, jangan lagi sedekah air karena banjir melimpah ruah. Jadi kalau mau sedekah apa? Dirikan sekolah tahfiz Quran. Betul? Kalau mau sedekah apa? Sekolahkan anak yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya sudah meninggal, besok langsung ke tempat panti asuhan anak yatim, bawa nasi bungkus, panggil itu ketua panti. "Pak ketua panti, berapa anak yatim di sini?" "Ada 200. Tolong keluarkan, saya bawa nasi bungkus." "Semuanya?" "Enggak, 10 orang aja." Kebetulan kita mampu cuma segitu, yang mampu aja, jangan suruh semua keluar. Besok hari Selasa, pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja, mampir ke MDA, sekolah tahfiz Quran, tanya berapa guru yang belum digaji, berapa kursi yang patah, berapa whiteboard yang rusak, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa dinding yang bolong. "Pak kepala sekolah, mana catatannya?" "Bapak mau bantu?" "Enggak, mau nengok aja." Bantulah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setelah mati amalnya tetap mengalir, insyaAllah. "Man bana masjidan," siapa yang bangun masjid, "banallah mislahu baitan fil jannah," hadis riwayat Muslim. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan untuknya satu istana di surga. Siapa yang punya istana di surga, itu adalah orang yang sanggup bangun masjid. Kira-kira yang bisa bangun masjid orang kaya apa orang miskin? Kalau begitu Islam ini nyuruh kita kaya apa miskin? Nabi Muhammad bangun masjid. Berapa lama mereka bangun masjid? Masjid Quba, 4 hari 4 malam. Nabi sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, selesai satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Orang kita sekarang meletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir. Saya beberapa jamaah ngajak saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Tolong datang ke masjid kami, acaranya apa?" "Peletakan batu pertama." "Mohon maaf, saya tidak mau datang karena saya trauma. Ada masjid yang dulu saya diajak batu pertama, sudah 5 tahun, belum selesai-selesai." Makanya kalau ada yang ngajak peletakan batu pertama, saya tobat, gak mau. Jadi gimana Pak Ustaz? Kalian siapkan dulu masjidnya. Setelah hampir selesai, buat keramik, copot satu. Nanti peletakan keramik terakhir oleh Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Jangan lupa like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini nampaknya Ustadz Somad cuman ceramah di tanah bumbu, batu licin. Tapi yang menyaksikannya seluruh Kalimantan Selatan. Karena acara ini di-live-kan, streaming. Bahkan sampai ke kampung halaman saya di Pekanbaru Riau, mereka menonton. Yang tidak nonton malam ini hanya satu saja, yang paket habis. Adapun yang datang live ke masjid ini, setiap langkah kakinya akan mengangkat derajatnya di surga. setiap langkah kakinya akan menghapus dosa-dosanya insyaallah. Tapi Ustadz Somad kemari tidak jalan kaki, naik mobil. Yang naik mobil setiap tetes bensinnya pun dibalas Allah. Saya enggak naik mobil Pak Ustadz, naik motor. Yang naik motor maka setiap engkolnya pun juga. Pakai start Pak Ustadz, terserahlah, payah betul ceramah ini. Yang jelas sekecil apapun amalmu, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah sekarang adalah bukan almarhumah yang sudah meninggal dunia. Mereka orang baik-baik, meninggalkan anak baik-baik. Yang jadi masalah kita sekarang adalah apakah anak-anak kita akan membangun masjid 20 tahun akan datang? Itu tergantung bagaimana kita mendidiknya sekarang. Betul? Saya bangga. Malam ini yang datang ke masjid, saya lihat perhatikan sebagian besarnya anak-anak muda. Padahal kadang-kadang kalau kita ceramah, saya pernah diundang ceramah ke masjid, isi masjid itu dua gelombang. 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Saya tanya pengurus masjid, Pak pengurus masjid, ya anak mudanya mana? Kenapa tidak ke masjid? Sudah habis diambil warnet Pak Ustaz. Anak gadisnya mana? Anak gadisnya sudah bonceng-membonceng ke tepi sungai, ke tepi pantai, ke bawah pohon rindang. Tapi di tanah bumbu, anak lajang, anak gadis tidak bertemu. Anak lajang semuanya di bawah, adapun bidadari-bidadari di atas. Masya Allah. Luar biasa. Begitu rupanya orang tanah bumbu memuliakan perempuan. Perempuan di mana? Diletakkannya di atas. Padahal biasanya yang di atas ini adalah laki-laki yang terlambat sholat Jumat. Tapi hari ini kemuliaan. Saya sangka jamaah cuma ada di dalam. Begitu dilihat di luar, di balik jendela, rupanya pun ada juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Melimpah ruah jamaah. Ambil gambar dari atas, ambil gambar dari kanan, ambil gambar dari luar. Kalau perlu pakai lalat yang naik ke atas. Apa namanya itu? Drone. Drone. Tunjukkan semesta alam. Begini orang tanah bumbu kalau ngaji. Jangan macam-macam sama orang tanah bumbu. Siapa yang berani ngejek-ngejek Ustaz Somad, jangan macam-macam, nanti mengamuk orang tanah bumbu semua. Allahu Akbar. Dari bunyi Allahu Akbarnya luar biasa. Andai ada musuh langsung pingsan mendengarnya. Begitulah semangat jihad. Mengapa orang tanah bumbu ini bersemangat? Karena Kalimantan Selatan adalah negerinya para ulama. Ini Ustadz Somad ini muji-muji orang Kalimantan karena dia kebetulan di Kalimantan Selatan. Ibu saya belajar sholat punya buku kecil tipis. Saya masih ingat. Apa judul bukunya? Ferukunan Melayu. Kami orang Melayu. Belajar sholat dari buku kecil Ferukunan Melayu. Ferukunan Melayu itu dari mana? Ferukunan Melayu adalah ringkasan dari buku kitab fikih yang besar. Buku fikih besar itu berjudul Sabilal Muhtadin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari mulai ujung Aceh, turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat, turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi, turun ke bawah kerajaan Melayu Serdang, turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan, turun ke bawah kerajaan Melayu Riau, turun ke bawah kerajaan Melayu Indragiri. Saya kebetulan sekolah di Indragiri, ada satu negeri di Riau namanya Indragiri. Dan Raja Indragiri itu mengurus negara. Raja hanya mengerti negara. Sedangkan agama dipimpin oleh seorang mufti. Mufti kerajaan Indragiri bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Cucu cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Allahu Akbar. Saya berziarah ke makam beliau, tapi orang di sana tidak kenal namanya. Kalau kita tanya, tahu kamu di mana makam Tuan Syekh Arsyad Al-Banjari? Tahu kamu di makam makam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari? Tidak, karena mereka menyebutnya siapa? Tuan Guru Sapat. Sapat nama ikan, ikan sepat. Selalu dipakai dalam ceramah. Ikan sepat, ikan lele. Kalau cepat, jangan bertele-tele. Disebut dengan Tuan Guru Sapat, karena itu adalah negeri yang punya sungai, yang punya laut. Negeri itu aman, adam, ayam, dan tentram. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri Riau, berhenti jadi mufti. Bukan karena pensiun, bukan karena dipecat, bukan karena ditangkap KPK. Kenapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berhenti menjadi mufti? Mengundurkan diri setelah 20 tahun menjadi mufti. Saya mengundurkan diri, bosan menjadi mufti. Dan selama 20 tahun itu, dia tidak mengambil gajinya dari kerajaan Indragiri. Ada dalam catatan, baca sejarahnya. Ini ulama besar. Dari ulama besar inilah lahir ulama-ulama. Dari ulama besar inilah maka muncul generasi yang luar biasa. Maka siapa orang Kalimantan Selatan yang tidak cinta ulama, yang tidak ngerti ulama, yang tidak hadir pengajian, silakan pindah ke kabupaten dan provinsi lain. Kenapa demikian? Karena menjadi orang Kalimantan Selatan adalah kehormatan dan kemuliaan. Orang akan bertanya, dari mana kamu? Saya dari Kalimantan Selatan. Al-Banjari, ya. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Mesir, Al-Misri. Orang Banjar, Al-Banjari. Maka kalau ada nama Al-Banjari di belakang namamu adalah kehormatan. Tunjukkan sama saya, ada tidak orang Arab yang beragama non-Muslim? Ada. Mesir masih ada 6% non-Muslim. Agamanya Kristen Ortodok Koptik. Suriah masih ada yang non-Muslim. Lebanon masih ada, walaupun Arab, walaupun tempat turunnya Nabi Muhammad, negara Jazirah Arab, masih ada non-Muslim. Tapi tidak ada orang Banjar yang non-Muslim, karena Banjar berarti La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, apa maksud ceramah Ustaz Somad ini? Saya bukan mengajarkan membenci tetangga, kawan, sahabat kita. Kalau kau bukan saudaraku satu akidah, kau adalah saudaraku satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Tapi masalah intern kita ke dalam, anak-anak kita mesti kita jaga, karena mereka ini tantangannya luar biasa. Abdul Somad 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, yang merusak kepalanya ini tidak banyak, bisa dihitung pakai jari. Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak keponakan saya sekarang, kepalanya dirusak oleh berbagai macam. Datang yang merusak dari Jepang, namanya Naruto. Datang dari India, namanya Little Krishna. Datang dari Amerika, Batman, Wonder Woman, Spiderman. Yang agak baik ada dari Malaysia, Upin Ipin. Jarjit baik, Meme baik, Bang Saleh tak baik. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Anak-anak kita insyaAllah yang hadir malam ini, yang membawa anaknya maupun tidak, yang ikut berdoa bersama Habib, insyaAllah anak-anaknya selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina. Dijadikan Allah Kalimantan Selatan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kadang-kadang saya ceramah di suatu tempat, semuanya diwakili. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Kapolda atau yang mewakili. Tapi di Kalimantan Selatan, mestinya ini acaranya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, baru ada gubernur. Ini di kabupaten, tapi hadir gubernur dan kapolda. Masya Allah, luar biasa. Perjalanan kemari bukan dekat. Dari Kalimantan, dari Banjarmasin ke Tanah Bumbu jauh. Dari Banjarmasin naik pesawat, transit ke Kota Baru. Setelah itu barulah ke Batu Licin. Ustaz kok tahu saya pernah sampai kemari, tapi nyambung pesawat 3 kali. Dari Pekanbaru 1 jam 40 menit, Jakarta. Dari Jakarta, Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kota Baru. Dari Kota Baru, Batu Licin. Saya SMS ke rumah, aku sudah sampai ke Batu Licin. Hati-hati terpleset. Dulu pernah saya sampai. Makanya ketika saya mau diundang, Ustaz mau enggak ceramah ke Batu Licin? Enggak, jauh, lama sampainya. 1 hari naik pesawat. Ini khusus Pak Ustaz, naik buruk. Sekejap mata sampai. Nanti kalau ada isu-isu di internet, tolong klarifikasi. Ustaz Somad hanya mau diundang oleh Tuan Fulan. Ustaz Somad hanya mau diundang gubernur. Ustaz Somad hanya mau diundang bupati. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah waktu. Saya tak punya 2 hari full. Kalau berangkat pagi dari Pekanbaru, berarti tadi saya harus menghilangkan 3 acara. Pagi, acara di PLN. Keluar dari PLN, launching Kitamat. Kita harus membangkitkan ekonomi umat. Belanja harus di warung muslim. Maka dibuatlah 212 mat. Kitamat, Somad. Pagi tadi launching. Selesai acara itu, pengajian acara khitan 3. Saya tidak bisa keluar dari Riau kalau berangkat dari pagi. Ustaz Somad, ini pesawatnya khusus. Ustaz bisa berangkat sore dan pulangnya mesti besok pagi, insyaallah. Maka berangkatlah sore tadi dan pulang besok habis pengajian subuh karena saya mesti ada acara lagi. Jadi Bapak Ibu mesti klarifikasi ini karena banyak fitnah-fitnah di medsos. Makanya kita mesti berdoa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil medsos. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah medsos. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Masalah jamaahnya tidak berdusta. Tapi di internet itu kan macam-macam berita. Kita tidak tahu entah siapa dia. Tiba-tiba kirim WhatsApp gambarnya cantik. Rupanya lady boy. Lady boy itu apa Pak Ustaz? Lady gadis, boy laki-laki. Wajah gadis, kaki bebulu. Oleh sebab itu dunia ini baik, hati-hati. Tapi tidak kita katakan medsos itu jahat. Ini semua bapak-bapak di bawah, ibu-ibu kenal sama saya dari mana? Dari medsos. Makanya tadi pas saya memandang ke atas, ibu-ibu langsung, Ustaz. Rupanya Ustaz aja yang GR. Mereka angkat tangan bukan ke Ustaz, rupanya ke Pak Gubernur. Artinya apa? Kita berdoa. Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil ya Allah. Yang pertama nanti mendapatkan naungan di akhirat ketika tidak ada tempat bernaung, bukan ustaz, bukan ulama, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil lebih dulu masuk surga daripada ulama. Pemimpin yang adil mendapatkan naungan. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Siapa dia? Imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin tidak adil, dia juga akan dituntut di hadapan Allah sebanyak warganya. Satu persatu mereka akan menuntut keadilan. Maka selalu kita doakan supaya pemimpin kita adil dan kita pun akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bupati ikut pengajian. Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek ikut pengajian. Bapak Gubernur ada ngaji di masjid. Apakah 20 tahun akan datang kita akan melihat fenomena seperti ini? Tidak bisa dijawab dengan lidah, tapi tergantung bagaimana kita sekarang mendidik anak-anak kita. Betul? Saya bangga di Tanah Bumbu yang hadir anak-anak kecil. Lihat tuh anak kecil, moto saya dari jauh. Bayangkan itu, apa maknanya? Anak kecil ikut pengajian, ini luar biasa. Sekarang mereka 10 tahun. Sekarang 2018, 2028, 2038, mereka yang akan menjadi kepala cabang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala maupun tak berkepala. Ada kuasa maupun tak ada kuasa. Selama ada kuasa di tangan, pakai kekuasaan itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti waktu saya pulang dulu. Pulang saya dari kuliah, datang orang menjumpai saya, Ustaz Somad, apa yang bisa kami buat menolong Ustaz untuk membangkitkan dakwah? Yang ngomong ini tiga-tiganya udah pensiun. Saya pun hanya menjawab, la haula wala quwata illa billah. Mau pakai tanda tangan sudah tak laku lagi. Ketika tanda tangan masih laku, pakailah dia. Makanya kita bangga tanda tangan Pak Camat, tanda tangan Pak RW, tanda tangan Pak RT masih laku, tanda tangan dipakai. Ah, tanda tangan. Ah, berdiri satu masjid. Itu kalau ke atas dua menaranya. Kalau ke bawah cor, itu baru cor aja. Tidak ada lagi di Tanah Bumbu ibu-ibu nyanyi pakai lagu rebana yadana yadana. Tidak ada lagi orang yang minta-minta dua sak tiga sak semen. Kenapa? Masjid begitu megah dan mewah. Suka saya masjid ini, selalu saya katakan di mana-mana, saya paling suka masjid kalau tidak ada tiangnya. Itulah guna makna kubah. Kubah artinya tiang melengkung. Apa guna tiang melengkung? Dengan tiang melengkung tidak ada tiang di tengah. Kalau ada tiang di tengah, sob putus. Sholat di Masjid Al-Falah, sob tidak putus. Wah. Yang kedua, tidak ada putus. Sholat di Masjid Al-Falah, pengajiannya lancar. Kenapa pengajiannya lancar? Ayat yang disampaikan Ustaz Somad langsung masuk ke tinga jamaah. Tapi kalau banyak tiang, ayat itu tidak masuk, nyangkut di tiang-tiang. Pandangan leluasa. Dan yang paling penting, sahabat-sahabat yang bawa kamera tidak terhalang untuk meliput. Bayangkan kalau banyak tiang. Nonton dari tadi isinya tiang aja. Tidak ada tiang. Berapa kamera yang pakai tiang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bahkan tadi ketika semua tegak berdiri, ada yang bawa galah saya lihat. Ah, itu dia galah. Semua dibawa. Masya Allah. Ini luar biasa malam ini. Kamera begitu banyak. Tapi saya tak yakin hidup semua ini. Mudah-mudahan jihad adik-adik para remaja akan membuahkan hasil. Kalian mengajak kawan-kawan kalian insya Allah ke jalan yang benar. Di masjid sudah ramai. Di masjid sudah ramai. Tapi ingat, di luar masjid masih lebih ramai yang belum mendapat hidayah Allah. Jangan merasa bangga. Kalian mesti selamatkan itu. Saya pergi ke Tembilahan. Tembilahan ini banyak orang Banjar dan orang Bugis, orang Makassar. Satu kabupaten di Provinsi Riau, namanya Indragiri Hilir, ibu kotanya Tembilahan. Saya ceramah ke sana, banyak orang Banjar, orang Bugis, orang Makassar. Habis sholat subuh, anak Tembilahan datang ke saya. Ustaz Somad, ya kami punya seragam. Mana seragamnya? Nih, saya lihat tertulis seragamnya, pejuang subuh. Mantap. Pejuang subuh. Jadi maksudnya apa? Tolong Ustaz pakai jaket ini, kita mau foto bareng. Oh, saya pun pakailah jaket. Saya di tengah, ya, pengurus samping keliling. Pejuang subuh. Pas zuhur enggak ada datang. Rupanya sholat yang paling susah itu sholat subuh. Kalau mau tahu orang Tanah Bumbu solat subuh apa tidak, besok kita lihat. Saya masih ada pengajian satu kali lagi, besok kita lihat. Saya menduga paling 2-3 sop aja besok. Solat subuh di Tembilahan melimpah ruah. Zuhur kenapa kalian tidak datang? Kami ke kampus Pak Ustaz. Oh mohon maaf, rupanya tidak di masjid itu, dia ke masjid lain. Tolong foto Pak Ustaz, pakai baju coklat tertulis pejuang subuh. Selesai foto, mohon maaf Pak Ustaz, jaketnya tolong dibuka lagi. Rupanya pinjam aja untuk foto. Masya Allah, artinya apa? Beda anak muda sama orang tua. Kalau orang tua datang ke masjid, duduk ngaji selesai, anak muda dia mesti ada atribut, dia suka pakai seragam. Itu sudah saya perhatikan. Ceramah saya di Yogyakarta, datang lagi anak muda, pemasangan jaket lagi. Saya sudah trauma aja nengok jaket. Ustaz, pasang jaket nih Ustaz, kita mau foto. Ya, apa tulisannya? Born to ride, ride to Jannah. Masya Allah. Born to ride, lahir untuk mengendara. Ride to Jannah, mengendara menuju surga. Rupanya geng motor syariah. Allah. Wahai, saya pun dipakaikanlah jaket ini warna hitam, rompi warna hitam, pakai. Motornya mana? Nanti nyusul Pak Ustaz. Seperti koboi kehilangan kuda saya rasa. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ini kesempatan kita bersama. Anak-anak muda semangatnya luar biasa. Saya sampai ke Pekanbaru, anak-anak muda datang nanya, Ustaz, kami mau undang Ustaz ceramah, kapan bisa? Saya penuh. Subuh Pak Ustaz, penuh. Maghrib Pak Ustaz, gak bisa. Zuhur Pak Ustaz, penuh. Jam berapa yang kosong Pak Ustaz? Jam 3 malam. Ya, jam 3 malam kami undang Pak Ustaz. Kalian mau ngundang saya jam 3 malam ngaji apa? Rupanya mereka anak muda yang biasa nongkrong jam 3 malam. Anak-anak geng motor kan nongkrong. Dan malam itu mereka ingin pengajian. Kalau sudah anak muda ingin pengajian, pantang untuk ditolak. Mestinya, hai Abdul Somad, engkau yang ngumpulkan anak muda ini. Sekarang mereka sudah mau, kenapa kau tak beri pengajian? Maka saya mesti datang memberikan mereka pengajian. Ustaz, nanti kami jemput atau datang sendiri? Saya biasa datang sendiri. Tolonglah Ustaz kami jemput. Kenapa? Kami ingin supaya Ustaz datangnya pakai motor kami. Mereka mau lihat saya pakai motor. Dia tanya, Ustaz pandai enggak bawa motor? Dalam mati saya tengok aja nanti. Wah, saya bawa motor RX King. Ah, baru direkam, viral videonya kemana-mana. Saya bawa motor. Tapi jangan lupa pakai helm, setelah klik baru berangkat. Pakai helm. Jangan petantang-petenteng. Gak pakai helm, pas disemprit, prit! Buka langsung, Allahul Ahlul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bukan itu makna udah ngaji. Bukan setelah ngaji melanggar lalu lintas, lalu ketika disemprit baca ayat kursi. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun, dibacakan. Datang Pak Polisi bacakan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina. Emang ente aja yang ngaji? Ente baru hafal ayat kursi, kami Yasin lagi. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bangga anak-anak mudanya. Bahkan ada di kantor, saya waktu itu mau ceramah di hotel. Saya dengar ada suara baca Yasin pagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya tanya orang hotel, dek, siapa yang mati? Enggak ada orang mati Pak Ustaz. Itu suara Yasin di mana? Di samping Poltabes, polisi kota besar. Rupanya setiap Jumat pagi, sebelum rapat kantor, sebelum apel, duduk dulu di musola, baca Yasin. Bayangkan, polisi baca Yasin, polisi sholat berjamaah, polisi ikut mengamankan ulama, polisi. Dulu polisi kan dibuat ibu-ibu nakutin anak-anak. Kalau anaknya gak mau makan, ah makan, ditangkap polisi, makan. Kalau ada anaknya enggak mau tidur, anak enggak mau tidur, tidur, nanti tangkap polisi, tidur. Sekarang tidak, Sekarang polisi menjadi kebanggaan, menjadi kemuliaan. Oleh sebab itu hari ini anak-anak muda sekalian perhatikan, polisi pakai seragam datang sholat ke masjid. Sampaikan ke kawan-kawan kamu, bro, tengok tuh, pak polisi pakai pistol besi aja datang ke masjid. Ente pistol air nggak mau ke masjid? Ibu-ibu pun bisa berkata kepada anaknya, nak, lihat tuh, polisi tentara ke masjid. Ini bapakmu baru jadi hansip, dong nggak mau ke masjid? Mohon maaf, hansip, jangan tersinggung. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, apapun seragam kita, apapun jabatan kita, kita akan tetap mati menghadap Allah. Dan semua ini tinggal. Ustaz Abdul Somad kemana-mana pakai peci. Setelah mati, peci tinggal. Ada orang mati pakai peci. Abdul Somad pakai baju koko berbunga-bunga. Ustaz Somad biasa pakai koko polos-polos aja. Kenapa malam ini berbunga-bunga? Tergantung suasana hati yang sedang berbunga. Koko tinggal, bunganya tinggal. Ustaz Somad pakai kain. Iya, kain, iya. Kenapa kainnya merah? Begitu yang ada di kamar tadi. Itu yang dipakai. Nanti semua akan tinggal. Yang akan kau bawa mana? Dokter puskesmas datang masuk ke kamar, merasa leher, tidak ada denyut nadi, dirasanya hidung, tak ada lagi napas keluar. Istri pun bertanya, Pak dokter, suami saya gimana? Apa kata dokter? Bungkus. Bungkus, kata dia. Dulu orang bertanya, rumah Ustaz Somad di mana? Rumah Ustaz Somad di mana? Tapi setelah hari itu pertanyaan mulai berubah, makamnya di mana? Sebelum sholat orang bertanya, mana Ustaz Somad? Mana Ustaz Somad? Mana Ustaz Somad? Setelah hari itu pertanyaan berubah, Mas bawa masuk jenazahnya? Bawa masuk jenazahnya? Dari tadi jenazah di luar menunggu masuk, selesai sholat asar barulah diminta jenazah masuk ke dalam. Yang dulu sombong, yang dulu angkuh, gak pernah mau ke masjid, sekalipun tidak mau berada di belakang imam, imam di depan, dia tidak mau di belakang imam. Tapi hari itu imam berlapang dada. Apa kata Pak Imam? Kau walaupun tidak mau selama ini di belakang aku, hari ini kau kubuat di depan aku. Di depan. Imam baik hati luar biasa. Imam mendoakan dia, kusolli ala hazihil janazah arba'a takbiratin. Aku sholatkan jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, al-fatihah. Allahu akbar, sholawat. Allahu akbar, lamafir lahu. Pak Imam, kok pendek-pendek aja? Ya, dia malas ke masjid, kasih pendek aja lah. Selesai sholat, imam bertanya, apakah jenazah ini baik? Semua berkata baik. Untung saya tidak ada di situ. Kalau ada saya di situ, tak baik. Dia tak pernah ke masjid. Memang ada catatannya ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Keterangan, kencing, kencing, kencing. Dia ke masjid cumpang numpang kencing. Padahal masjid inilah yang akan menjadi saksi tempat sujud dia. Datang pengajian ulama-ulama kita. Habib kita yang ada di Tanah Bumbu, di Batu Licin, langsung datang dari Yaman, Hadramaut, dari Rubat Tarim. Habib, siapa namanya? Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu an, yang baru saja meninggal, rahimahullah. Habib Salim Syatiri. Saya ketika umroh kemarin mau dibawa ziarah berkunjung ke Habib. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal, penyesalan seumur hidup. Saya kira tahun depan bisa datang lagi. Rupanya ada yang lebih cepat mendahului. Iza ja'a ajaluhum, kalau ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda sesaat. Oleh sebab itu, mumpung masih ada, inilah buat beramal, amal, amal. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Berapa koko? Lapuk. berapa peci, lapuk, berapa kain, lapuk yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Mana yang pernah kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diundang ke suatu daerah, kebun kelapa sawit luas. Saya tanya, "Pak, ini siapa yang punya kebun?" "Orang kita, Pak Ustaz." "Ini yang punya ruko?" "Sama juga, Pak Ustaz." "Yang punya kebun karet?" "Sama, Pak Ustaz." "Mana dia sekarang?" "Mati." "Lalu apa yang dibawa?" Saya tanya, "Ada dia bangun masjid?" "Tidak ada." "Kenapa masjid?" Yang saya tanya, "Andai ada bangun masjid, 5 kali satu hari orang sholat, mengalir pahalanya." Yang kedua saya tanya, "Ada dia bangun MDA, sekolah pesantren?" "Enggak ada, Pak Ustaz." "Lalu apa yang dibangunnya?" "Dibangunnya taman tempat pacaran, Pak Ustaz." Selamatlah, mengalir dosa jariahnya. Na'udzubillah. Tapi kalau sempat bangun masjid, membangun MDA, sekolah anak yatim, majelis sholawat, selama di rumah tadi, dari mulai sampai makan sore, sampai sholat maghrib, sampai makan malam, acara yang di TV yang saya tonton adalah pengajian guru sekumpul, sholawat tuan guru sekumpul, dari sore sampai malam, sholawat saja isinya. Saya lama berpikir, ini TV sholawat ini di mana ini? Apa maknanya? Negeri ini mengajarkan kita yang baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. 9:30. Tadi saya mulai ceramah 9:30. Sekarang 9:10. Cepat betul waktu di tanah bumbu ini. Luar biasa. Saya biasa ceramah 1 jam, menjawab pertanyaan 1 jam. Tapi ini melihat tebalnya mau 2 jam kelihatan. Kadang saya baru ceramah 1/2 jam, jamaah sudah menunduk. Baru ceramah 15 menit, jamaah sudah menguap, keluar kuda Nil. Tapi di tanah bumbu, 1 jam saya ceramah, yang tegak tetap bertahan di pintu. Dari tadi tegak. Luar biasa. Masya Allah. Itu yang tegak-tegak, itu pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang mau dapat macam itu, tegaklah. Bagaimana besar dosa orang ngundang artis pakaian terbuka? Bukankah itu termasuk zina mata? Semua yang hadir melihat itu, dia dapat dosanya. Namanya dosa royalti. Semua yang hadir ngaji malam ini, pahalanya mengalir kepada yang ngundang, panitia yang ngundang. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Nanti haul tuan guru sekumpul akan hadir 1,5 juta orang. Haul teramai di Asia Tenggara akan datang. Maka mengalir pahalanya kepada almarhum. Begitu juga show, konser, ada zina, ada narkoba, mengalir juga dosanya. Oleh sebab itu hati-hati dalam beramal. Apalagi roknya pendek, lagunya kiong racun kucing garung. Apa hukum orang pacaran? Pacaran hukumnya haram. Pacaran hukumnya haram. Kalian anak-anak muda yang hijrah, hijrah total. Ambil HP, cari namanya delete. Buka FB, cari namanya unfriend. Buka WhatsApp, cari namanya blokir. Buanglah mantan pada tempatnya. Memangnya Ustadz Somad ini gak pernah pacaran? Saya 4 tahun di Mesir gak pernah pacaran. Kenapa? Gak dapat kesempatan. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, perempuan 300 orang, persaingan ketat. Sa- saya diuntungkan oleh keadaan. Alhamdulillah. Bolehkah salaman dengan yang tidak mahram? Li ayyutina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan paku ke kepala kamu dari api neraka. Khairun, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Maka saya tak pernah menyentuh tangan mahasiswi, baik yang cantik maupun yang jelek. Ada juga orang mengatakan haram, haram, haram. Pas cantik. Ya enggak. Datang mahasiswi pertemuan yang ke-16. Ustaz Somad, di pertemuan yang ke-16 ini saya mohon maaf Pak Ustaz. Saya tetap ulurkan tangan. Nah, ini tidak pernah saya pelajari di Mesir, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini saya pelajari dari Mahabharata. Saya kerja dengan orang Cina. Ketika hari raya mereka, namanya Gongsi Pak Cai, Cap Gomeh, mereka membagikan angpau. Saya juga dikasih. Apakah saya boleh menerimanya? Nabi diberi hadiah madu dari Mesir. Yang memberi hadiah itu namanya Jirjis. Panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok. Boleh menerima hadiah dari non-muslim kalau tidak ada unsur apa-apa, murni karena persahabatan. Tapi kalau ada unsur pilkada, waspadalah. Minta tolong dijawab dengan hadisnya yang bersangkutan dengan itu Pak Ustadz. Nabi dikirim madu, diminumnya habis. Nabi dikirim kain putih dipakainya. Nabi dikirim kendaraan, namanya Bilal, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, diterimanya. Itu dalil boleh menerima kalau tidak ada unsur agama, kalau tidak ada unsur merusak akidah, murni berteman, bersahabat. Saya bertetangga dengan Pak Panjaitan. Pak Panjaitan tetangga saya. Dikasihnya minuman kaleng, saya minum dulu waktu masih kecil. Dikasihnya kue, saya makan. Tapi di kue itu tertulis halal. Pak Ustaz, kawan saya non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Silakan datang. Apa saya ucapkan? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakuma, barakalaikuma. Itu untuk muslim. Boleh saya makan Pak Ustaz? Boleh. Karena kalaupun dia non muslim, pasti dibuatnya satu kemah, Muslim food, makanan Islam. Silakan makan di makanan Islam. Sebelah kiri non muslim food untuk non muslim. Jangan masuk. Jangan setelah makan di sini mampir pula di sini. Jangan. Itu bukan tempat kita. Enggak apa-apa bro, kuahnya aja dikit. Apakah setiap ilmu yang kita amalkan harus ada sanadnya? Ya. Imam Bukhari dapat hadis ini dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan buku 37 masalah populer. 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya puasa, dan semua muhadharah ceramah saya yang ada di YouTube dan radio, yang ada di TV, saya ijazahkan semua yang hadir di majlis malam ini. Dah. Katanya enggak boleh berguru di internet. Tidak boleh berguru di internet kalau orangnya enggak ada. Contohnya suara di Google, itu orangnya enggak ada. Anda melewati jalan Sudirman, jangan belok ke kanan karena ada rumah janda. Saya pernah dikirim suara, itu orangnya enggak ada. Selama orangnya ada, Ustadz Abdul Somad itu ada atau enggak ada? Ada, ini dari orangnya. Apakah yang bersanad itu wajib diijazahkan? Sudah saya ijazahkan. Mohon bimbingan datang ke Habib. Habib kita belajar di mana? Tarim Hadramaut. Dari siapa? Dari Habib Salim Syatiri. Dari Habib Umar bin Hafiz. Dari Habib Al-Adani. Dari para Habib, dari mana? Dari Habib, dari Habib, dari Habib. Sampai kepada Sayyidina Zainal Abidin. Zainal Abidin dari mana? Dari Sayyidina Al-Husain. Zainal Husain dari mana? Dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar ke majlis para ulama kita hadir. Insyaallah di Kalimantan rata-rata ulamanya bersanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Ada namanya Ustaz masyhur di Malaysia. Saya pergi ke Kuala Lumpur ceramah di setiap masjid, gambar dia besar-besar. Siapa nama dia? Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Punya majlis Tafaqquh Fiddin di Bogor. Ha tu, minta sanad sama dia. Semua kitab fikih Syafi'i, semua kitab hadis musnad ada sama beliau. Ha, minta sanad-sanad keilmuan. Thank you Pak Ustaz. Welcome. Itu hebatnya anak muda zaman now. Saya mau nanya Ustaz, apa arti surat Al-Fatihah dikirimkan kepada seseorang? Apakah terkabul orang yang dikirimkan surat tersebut? Saya minta tolong pada Ustaz membacakan surat Al-Fatihah untuk tante saya yang sedang sakit stroke. Itu namanya bertawassul dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kamu baca Fatihah sebelum berdoa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Sebelum doa, tawassul dulu. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Nah, bagus. Nanti kita baca di akhir majlis. Oh, nanti akhir majlis Ketua MUI akan baca doa. Karena ini requestnya. Untuk saudaraku yang sedang sakit, tantenya supaya sembuh, kami bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi yang Maha menyembuhkan, ya Kafi wahai Maha mencukupkan, ya Muafi Maha menyehatkan, sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Saya punya masalah. Ketahuan dari tulisannya bermasalah. Saya punya istri, saya cinta, tapi ibu saya belum merestui hubungan kami sehingga terpaksa kami nikah siri. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Biar saya birrul walidain terhadap orang tua. Orang tuamu itu kan manusia. Manusia itu ada yang orang omongannya dia dengar. Kira-kira ibumu itu didengarnya omongan siapa? Omongan Habib. Habib yang ngomong. Bib, ini mama saya sangat ngefan sama Habib. Tolonglah Habib nasihati. Dia ngefannya sama Ustaz Somad. Nah, nanti saya ngomong. Nanti saya kirimkan video 5 menit. Dua kemungkinan, kalau tidak makin lembut, makin keras. Jangan kita yang ngomong. Mentang-mentang udah ngaji, lalu pulang panggil mama. Mama, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa gitu. Kita pakai mulut orang lain. Ibu saya seorang ahli ibadah. Wiridnya banyak. Melazimkan sholat berjamaah di musholla. Tapi beliau masih memendam benci dan marah kepada mertua dan ipar. Orang tua saudara bapak saya masa lalu. Padahal mereka sudah meninggal. Apabila ingat tentang mereka emosinya langsung naik. Bagaimana cara mengingatkannya Pak Ustaz? Dengarkan ceramah Ustaz Somad tentang maaf. Cara nyarinya di Google, di YouTube, Somad maaf. Enter, dapat. Gimana cara nyari ceramah Ustaz tentang qadha sholat? Somad kodok sholat. Gimana cari cara Mak Ustaz tentang LGBT? Somad LGBT. Dapat videonya. Gitu cara mudah nyarinya. Gimana cara nyari video Ustaz tentang anak muda? Somad anak muda. Kalau ditulis Somad aja, keluar sinetron Bang Somad. Ahlan wa sahlan Pak Ustaz. Ahlan, kau adalah keluarga kami. sahlan, urusanmu mudah. Saya diucapkan ahlan wa sahlan di tanah bumbu. Apa maksudnya? Engkau keluarga kami, hai Abdul Somad. Semoga urusanmu selama di tanah bumbu mendapat kemudahan. Saya mau nanya, bagaimana caranya memisahkan kebudayaan yang mengandung kesyirikan? Misal buat sajen, menurunkan sajen ke laut, mempercayai minta-minta roh halus dan jin sebagainya. Buka surat Al-Jin juz 29. Ada sebagian manusia minta kepada jin, maka kita tidak minta pada jin, karena kita manusia lebih menang daripada jin. Jin pernah kalah tender dengan manusia. Gimana ceritanya? Proyek pemindahan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Dikumpulkanlah semua pimpro-pimpro. Lalu Sulaiman nanya, raja yang paling hebat namanya Sulaiman. Di barat namanya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman nanya, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Siapa yang bisa? Datang jin Ifrit. Wa qala ifritum minal jin. Datanglah pimpinan ptjinifrit.com. Apa kata jin Ifrit? Ana atika bihi. Aku bisa memindahkan kursi Balqis. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, Sulaiman. Sebelum kau tegak, kursi Balqis sudah sampai. Nabi Sulaiman enggak puas. Dia nanya lagi, siapa yang bisa lebih cepat? Datanglah seorang laki-laki namanya Asif bin Balkhia. Namanya Asif bin Balkhia. Sampai ke Jawa Barat jadi Asif. Kata Asif bin Balkhia, aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip. Sampai. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip lebih cepat. Maka prinsip Nabi Sulaiman, lebih cepat, lebih baik. Yang menang tender manusia, jin Ifrit kalah. Kenapa minta sama jin? Jin pernah kalah. Bagaimana sikap muslim saat menggunakan media sosial? Pertama, jangan mau tertelan isu. Harus klarifikasi. Yang kedua, baca dulu baru share. Share. Grup. Udah baca? Belum. Kenapa kau share? Mau dapat royaltinya aja. Sekali mengeser hadis palsu, maka sudah menyiapkan satu kursi di tempat neraka. Na'uzubillah. Saya ingin minta nasihat. Apakah saat saya buka aib yang ada, saya berupa fisik aib, bolehkah saya ceritakan setelah nikah? Contohnya aib apa aibnya? Idza syarata bikran. Kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, fabanat saiban. Ternyata perempuan itu tidak perawan. Falahul fashu. Maka laki-laki itu punya hak fasah. Begitu dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq. Jadi kalau kamu segelnya sudah rusak, itu harus terus terang. Jangan kau bohongi laki-laki itu. Nanti dia lari malam, kau malu sendiri. Nah, ini kalau terkait masalah itu. Adapun masalah kurap, kadas, gatal-gatal, nah itu beli kalpanak selesailah. Sebagian besar dana pembangunan di Indonesia berasal dari pajak. 80% pajak. Bagaimana hukum pajak menurut Islam? Pajak boleh. Tapi dalam hadis katanya pajak haram. Hadis tentang pajak itu upeti Bani Israel. Upeti kerajaan Romawi. Karena pajak itu dikumpul kehidupan selir-selir. Hidup mewah, rakyat susah. Itu yang Nabi marah. Adapun pajak untuk bangun sekolah, untuk jembatan, untuk beasiswa, untuk infrastruktur, maka dibolehkan. Buka fatwa Saudi Arabia. Saudi Arabia membolehkan pajak. Bahkan raja yang sekarang, Raja Salman ini punya anak namanya Muhammad bin Salman, pajak. TKI-TKI kita, coba tanya orang Banjar yang kerja di Saudi Arabia, pajaknya tinggi, minta ampun. Nah, jadi kalau ada orang tamat Saudi Arabia, ngata-ngatain pajak, ente tamat dari mana? Dari Saudi Arabia, tempat ente kuliah aja pajaknya tinggi. Saya PNS di kantor pelayanan pajak, Batu Licin. Ingin mengetahui bagaimana kaitan antara pajak dengan zakat. Orang yang bayar zakat, pajaknya berkurang. Itu Undang-Undang Zakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang bayar zakat, pajaknya berkurang. Kenapa kami kemarin bayar zakat tapi pajak tidak berkurang? Karena kamu bayar zakatnya ke tetangga sebelah. Enggak ada suratnya. Kalau bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada surat keterangan, maka dapat mengurangi pajak. Nah, jadi bayarlah zakat pada lembaga resmi. Ini sisa ini harus saya bacakan, ada 4 lagi. Ini kalau tidak saya bacakan, dia menyumpah. Karena ini kerjanya keras, ditulis, diketik, di print. Saya seorang petugas medis. Dalam menghadapi pasien, sudah berhenti bernapas. Matilah itu. Dan berhenti jantung. Kami harus melakukan pijat jantung. Upaya terakhir, ah, ini ilmu baru nih. Rupanya nanti kalau ada orang sudah berhenti bernapas, berhenti jantung, itu belum mati. Masih ada satu lagi upaya namanya pijat jantung. Karena dalam ranah medis 15 menit setelah henti napas, berfungsi organ masih bisa dikembalikan. Bagaimana hal yang harus saya lakukan kalau tindakan tersebut dianggap menyakiti pasien? Tidak, karena itu namanya ada hajat. Kalau perbuatan ada hajat, maka tidak dianggapi zolim. Contoh, kita sedang sholat. Ada hajat. Hajatnya apa? Lewat ular di depan. Nah, mungkin kita diam aja. Ah, gigitlah ular, gigitlah. Uktulul aswada ini, bunuhlah dua yang hitam. Walaupun kau sedang sholat, bunuh dua yang hitam. Mana? Ular. Ah, pukul dia. Pukul sampai mati. Kita sedang sholat. Tiba-tiba di depan kita nih ada sumur tua, pas sedang sholat ada orang buta lewat. Apakah kita biarkan aja dia nyemplung ke dalam? Nggak, kita tarik tangannya, lalu kita bawa dia ke tepi. Tapi jangan ngomong, kalau nggak ngomong sholat nggak batal. Tapi kalau, jangan sini lagi ya Pak, oh batal. Tuh, nah, ini tentang masalah. Kalau darurat, hajat boleh. Untuk menyelamatkan dia. Itu kan ada aturan medisnya. Saya sedang berusaha nabung untuk menikahi calon yang sudah saya lamar. Tolong Pak Ustadz beri dia motivasi agar semakin mantap menanti saya yang sedang berusaha untuk cepat menikah. Hai para gadis. Inilah laki-laki soleh yang belum tentu datang dua kali dalam kehidupan. Kau tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencarimu. Allah yang sudah mempertemukan kalian. Jawabnya, so sweet. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu laki-laki, agamanya baik, dia sudah pengajian, dia sudah nabung, dia ikut majelis solawat, dia ikut pengajian, dia suka ulama, maka kau tunggulah dia. Kalau tidak kau terima dia, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar, wa fasadun arid, dan kerusakan yang amat sangat dahsyat, fitnah, na'uzubillah. Hai bapak-bapak, anak muda lajang yang datang meminang, jangan kau tinggikan maharnya. Kalau mahar tinggi, maka zina akan murah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah urusan kalian. Yang belum menikah, yang sudah nikah, dimudahkan pula untuk nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya ninggal. Ibu jangan cepat langsung marah, peace. Pak Ustadz, tolong ijazahkan kami karena banyak nuntut ilmu dari YouTube. Udah tadi di awal, buku 4 itu sudah diijazahkan. Semua ceramah-ceramah sudah ijazah ammah insyaallah. Kertas terakhir, Apa kabar Pak Ustadz? Kabar baik. Nama saya Abdul Somad. Kalau Pak Ustadz Abdul Samad. Kan beda dikit ya Pak. Setidaknya saya bangga memiliki nama tersebut karena hampir mirip dengan Pak Ustadz. Nama yang paling mulia adalah nama yang disandingkan dengan nama-nama Allah. Itu Asmaul Husna semua tuh yang di atas tuh. Oh, tuh. Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Karimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafizul Muqitul Hasibul Jalilul Karim. Itu Asmaul Husna. Jadi dipakailah itu. Abdul Hakam, Abdul Adil, Abdul Latif, Abdul Kabir, Abdul Azim, Abdul Ghafur, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Somad. Saya dari Kota Baru, Pak Ustaz. Saya pernah dengar ceramah, wanita yang melahirkan secara sesar harus diruqyah. Apa benar tuh Pak Ustaz? Yang diruqyah itu yang diganggu setan. Orang yang disesar tidak diganggu setan. Tapi, ini tapi, perempuan yang baru melahirkan itu kan jiwanya down. Bahkan ada penyakit psikologis. Ketika dia down, sakit, datang setan mengganggu. Maka bagus dibacakan. Apa kami bacakan? Qul huwallah. Suami-suami harus tahu. Karena kalian punya istri yang melahirkan. Kecuali istri kalian laki-laki. Baca Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzubil falaq 1 kali. Qulobinas sekali, Al-Fatihah sekali, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Bacakan itu di pelan-pelan sama anak sama istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai habis, bacakan ke air, minumkan ke istri, ke anak, lalu sisanya dimandikan. Bacakan habis asar dengan habis subuh. Itu ayat-ayat ruqyah. Bagus. Ada kawan saya, istrinya tidak melahirkan selama 7 tahun nikah, enggak bisa hamil. Setelah diruqyah, ternyata jin selalu menghalangi pertemuan sperma dengan sel ovum, sel telur. Pas sudah mau ketemu dihadang sama jin. Jangan, jangan, jangan, jangan. Akhirnya enggak hamil. Setelah diruqyah, begitu diruqyah langsung hamil dan punya anak. Dulu dia menikah 7 tahun tak ada anak. Setelah diruqyah, dia batuk aja pun hamil istrinya. Hamil. Itulah hebatnya. Ada pula bencong. Ini pengakuan dari Ketua ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Bencong, begitu diruqyah hilang bencongnya. Ternyata yang masuk itu jin LGBT. Dia kalau manggil, hai. Begitu diruqyah, hei sini ntar. Bagus ruqyah. Apakah Pak Ustadz pernah dengar, kalau ngasih nama anak terlalu tinggi, dia akan sering sakit-sakitan. Karena keberatan memikul nama tersebut. Bagaimana pandangan Pak Ustadz? Ya, saya pernah dengar. Dulu namanya Mangkubumi. Demam. Memangkubumi. Tak sanggup dia. Kata. Nama raja-raja dulu. Nama orang-orang besar. Tiba-tiba dipakai sekarang. Tak sanggup dia. Sebetulnya filosofi para ulama dulu untuk mengislamkan. Itu cara ulama dulu. Nama-nama daerah digantinya dengan nama Islam. Nama orang zaman dulu, nama Raja Indragiri. Ada kerajaan Indragiri namanya Narasinga. Narasinga raja. Kalau pergi ke Batak, si singa mangaraja. Kalau pergi ke Inggris, Richard the Lionheart. Richard the Lionheart, Richard berhati singa. Maka ketika ulama datang, dirobahnya nama-nama daerah itu menjadi nama Islam. Itu cara ulama dulu. Makanya orang Banjar tidak ada lagi pakai nama-nama daerah. Orang Banjar semuanya pakai nama-nama Arab. Mana contohnya? Nama-nama Arab. Nama-nama. Syekh Muhammad Arsyad. Muhammad Arsyad. Syekh Abdurrahman Siddiq. Itu nama Arab semua. Jadi salah satu keberhasilan ulama kita dulu adalah merubah nama. karena anak yang lahir tergadai. Ibu punya anak, bapak punya anak, anak itu tergadai. Cara menebus anak yang tergadai gimana? Potongkan kambing hari ketujuh, cukurkan rambut, dan ganti nama. Makanya dulu orang kita kalau pergi ke Makkah, balik haji, ganti nama. Ganti nama. Saya nama tak ganti, karena nama saya dari awal memang sudah ada dalam Quran. Qul wallahu ahad Allahu samad. Itulah kaji kita malam ini, lebih kurang 1 jam 25 menit. Saya pengajian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita jumpa besok salat subuh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.